الحمد لله خيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tata cara mandi janabah atau mandi ibadah, bahwa dalam mandi ada dua cara yang kedua-duanya boleh dilakukan. Cara yang pertama yaitu cara mujzi'ah, cara yang apabila seorang melakukannya maka hukumnya sah tanpa melakukan amalan-amalan yang disunnahkan. Maka seseorang berniat lalu kemudian dia membasahi seluruh tubuhnya. Apabila dia telah menyangka bahwa dia telah membasahi seluruh tubuh, maka berarti dia telah mandi janabah dan dia telah mengangkat hadas yang besar tanpa melakukan cara-cara yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah azza wajalla berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub maka fatahharu, maka mandilah kalian. Fatahharu, apa saja yang disebut dengan makna tatahur yaitu mandi, maka itu sudah mencukupi. Oleh karenanya cukup dengan menuangkan air ke seluruh tubuh dan mengenai seluruh tubuh, maka itu sudah cukup untuk disebut tatahur yang disertai dengan niat. Dan dikuatkan pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang yang dalam keadaan junub dan dia belum mengerjakan salat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Khudh hadha wa afrighhu 'alaik." Ambil air ini lalu kemudian kamu tuangkan ke tubuhmu. Yani kamu membasahi seluruh tubuhmu tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci tata cara mandi. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua yaitu cara yang mustahabbah, cara yang ditempuh dengan melakukan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang berniat terlebih dahulu kemudian dia membaca basmalah lalu membersihkan hal-hal yang kotor atau najis-najis yang melekat pada tubuhnya, lalu kemudian dia berwudu seperti wudunya ketika salat, lalu kemudian dia mengambil beberapa tiga genggaman air lalu kemudian dituangkan di atas kepalanya lalu dia membasahi seluruh tubuhnya dan diakhiri dengan membasuh kedua kakinya, dan disunnahkan bagi dia untuk melakukannya secara at-tayamun, yaitu mendahulukan yang kanan sebelum kemudian setelah itu yang kiri. Kemudian disebutkan pada hadis Maimunah radhiyallahu taala anha yang kita bacakan sebelumnya, Maimunah mengatakan, fa'ataituhu bil mindili falam yuridha. Aku membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu tangan atau handuk, maka beliau tidak menginginkannya, wa ja'ala yanfudul ma'a biyadaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghapus atau menghilangkan air pada tubuhnya dengan menggunakan kedua tangannya. Ya, ini dengan kedua tangannya dia berusaha membersihkan tetesan-tetesan air yang masih melekat pada tubuhnya. Maka hadis ini ma'asyarakum rahimakumullah, ketika Maimunah mengatakan aku membawa sapu tangan atau aku membawa handuk, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghendakinya. Dalam riwayat yang lain, tsumma ataituhu bil mindil faraddahu. Aku membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu tangan atau handuk lalu beliau menolaknya. Dalam riwayat yang lain, fanawaltuhu thawban falam ya'khudhu wa intalaqa wa huwa yanfudhul ma'. aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaian untuk mengusap tubuhnya dari basah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambilnya dan beliau pun mengusap dan membersihkan air-air pada tubuhnya dengan menggunakan tangannya. Maka riwayat Maimunah radhiyallahu taala anha ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama yang mengatakan dianjurkan bagi seorang untuk meninggalkan atau tidak membersihkan air dengan menggunakan handuk. Menggunakan handuk atau menggunakan sapu tangan setelah seorang mandi, apakah itu mandi junub atau mandi ibadah yang lainnya, demikian pula setelah seseorang itu berwudu. Hal ini disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk mengambil handuk yang diberikan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha kepadanya. Beliau tidak menginginkannya. Lalu kemudian setelah itu beliau pun menghilangkan air pada tubuhnya dengan menggunakan kedua tangannya. Dan ini dikuatkan lagi dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Uqimatish shalatu wa uddilatish shufufu qiyaman." Setelah ditegakkan iqamatus shalah, lalu kemudian saf-saf barisan salat kaum muslimin telah diratakan, fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar menuju kami untuk memimpin salatul jamaah. Falamma qama fi musallahu dzakara annahu junubun. Maka tatkala beliau telah berada di tempat salatnya, beliau telah berdiri. Ya, belum sempat beliau bertakbir, lalu kemudian beliau pun mengingat bahwa ternyata beliau dalam keadaan junub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, sebelum beliau berangkat, beliau keluar meninggalkan kaum muslimin yang akan berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, maka anakum, kalian tetap di tempat kalian, jangan kalian meninggalkan tempat kalian. Lalu pulanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau mandi, thumma kharaja wa ra'suhu yaqtur. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, lalu beliau keluar dalam keadaan kepalanya itu masih bertetes, ya, berjatuhan tetesan-tetesan air. Menunjukkan bahwa beliau tidak memakai handuk, tidak memakai sapu tangan atau yang semisalnya. Fakabbara fasallaina ma'ah. Lalu kemudian beliau bertakbir dan kami pun salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun jumhur dari kalangan para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa memakai handuk setelah mandi atau setelah berwudu itu hukumnya mubah. Hukumnya diperbolehkan. Sebab yang pertama, ketika Maimunah radhiyallahu taala anha hendak memberikan handuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi alaihi salatu wasallam menolaknya. Ya, ada kemungkinan bahwa itu kejadian pada saat itu. Waqi'atu ain, haditsatu ain. Kejadian pada saat itu menunjukkan bahwa kebiasaan mereka ketika selesai mandi adalah memakai handuk. Ya, hanya saja mungkin pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya, mungkin karena sesuatu, ya mungkin karena handuk itu kotor atau dengan sebab yang lain, sehingga semata-mata riwayat Maimunah radhiyallahu taala anha tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengatakan bahwa dimakruhkan atau dibenci seseorang memakai handuk setelah dia mandi atau setelah dia berwudu. Oleh karena itu para ulama ketika mereka menjelaskan hadis Maimunah ini yang memberikan handuk kepada Nabi lalu beliau menolaknya, kata para ulama, inna hadzal hadits dalilun ala annahu kana yatanasyaf, bahwa hadis ini justru merupakan dalil yang menunjukkan bahwa merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pembersih dengan menggunakan handuk dan yang semisalnya. Walau la dzalika lam ta'tihi bil mandil, kalaulah bukan merupakan kebiasaan Nabi, tentu Maimunah tidak akan membawakan handuk kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu taala, beliau mengatakan, naqdu nafadhahu bil ma bi yadihi dalilun aw nafdhuhu al ma bi yadihi dalilun ala annahu la karahata fit tanshif la li'anna kullam minhuma izalah. Bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan tetesan air dari tubuhnya dengan menggunakan tangannya, maka ini menunjukkan dalil bahwa tidak dibenci sama sekali bagi seseorang untuk menggunakan handuk, ya, sebab semuanya sama menghilangkan. Apakah menggunakan tangan itu juga menghilangkan tetesan air, menggunakan handuk juga menghilangkan tetesan-tetesan air. Sehingga yang nampak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak pada saat itu mungkin karena ada sesuatu, dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menggunakan handuk atau pembersih. Oleh karena itu dalam riwayat Abu Daud dari hadis Maimunah radhiyallahu taala anha dari jalur Al-A'mash dari Salim dari Quraib, dan pada akhirnya pada akhir riwayat tersebut ada ucapan Al-A'mash fadzakartu dzalika Ibrahim yani Nakhai. Aku menyebutkan hadis ini kepada Ibrahim An-Nakhai, maka Ibrahim An-Nakhai mengatakan kanu la yarawna bil mindili ba'san. Adalah mereka para ulama, apakah dari kalangan para sahabat atau tabi'in, mereka tidak menganggap bermasalah apabila seorang menggunakan handuk setelah selesai mandi. Walakin kanu yakrahuna al-'adah, akan tetapi mereka membenci sesuatu itu menjadi kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan terus menerus seorang mandi lalu kemudian dia pakai handuk. Maka diperbolehkan sekali-kali, diperbolehkan pula sekali-sekali seorang tidak menggunakan handuk, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkan hal tersebut. Sehingga wallahu taala alam, kesimpulan dari apa yang kita bahas ini bahwa diperbolehkan bagi seorang untuk menggunakan handuk. Namun apabila dia tidak menggunakannya, ya, dia tidak memakainya, lalu kemudian dia membersihkan tetesan-tetesan air tersebut dengan menggunakan tangannya, maka yang demikian dia memiliki contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan asal hukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sunnah. Nah, maka ini kesimpulan dari apa yang kita sebutkan berkenan tentang permasalahan memakai handuk atau memakai sapu tangan setelah selesai berwudu atau selesai mandi, bahwa tidak ada karahah, bukan suatu hal yang dibenci, namun asal hukumnya mubah sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur ulama, wallahu alam. Kemudian kata beliau di sini, wala yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah, dan tidak wajib bagi seorang wanita untuk menguraikan rambutnya apabila seorang wanita itu memakai ikatan rambut ketika dia hendak mandi janabah. Maka ketika hendak mandi junub tidak perlu bagi dia untuk melepas ikatan rambutnya lalu kemudian menguraikannya. Tidak wajib pada saat mandi junub. Wa yalzamu hadzalika fil ghusli minal haid, akan tetapi wajib hukumnya apabila dia hendak mandi yang menunjukkan tanda selesainya haid. Maka di sini beliau membedakan antara dua hukum bagi seorang wanita yang memiliki rambut yang panjang sehingga terkadang dia mengikat rambutnya. Apabila seorang wanita telah mengikat rambutnya lalu dia dalam keadaan junub, apakah ketika hendak mandi junub dia harus melepaskan ikatan rambutnya lalu kemudian membasahi seluruh tubuhnya sampai ke pori-pori kulit di rambutnya? Jawabannya tidak, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, tidak diwajibkan hukumnya untuk melepaskan ikatan rambut tersebut. Nah, adapun setelah seseorang selesai dari haid dan dia butuh untuk mandi, apakah juga dia harus untuk melepaskan ikatan rambutnya atau tidak? Nah, di sini beliau membedakan dua hukum ini. Kalau mandi junub maka harus tidak ada kewajiban untuk melepaskan ikatan rambutnya. Namun kalau dia mandi haid maka kata beliau wajib hukumnya dia melepaskan ikatan rambutnya dan membasahi seluruh rambutnya. Li hadithi Ummi Salamah qalat, berdasarkan hadith Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si. Aku mengatakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang adhuffu sya'ra ra'si, aku adalah seorang wanita yang menguatkan, ya, menguatkan rambut kepalaku, ya. Naam, ashuddu dhafra ra'si. Dalam riwayat lain, ashuddu sya'ra ra'si. Ya, aku menguatkan dhafra. Ada apa yang dimaksud dhafra, yaitu mengepang, ya, kepangan rambutku. Aku menguatkan kepangan rambutku. Dalam riwayat yang lain, sya'ra ra'si. Aku menguatkan rambut kepalaku. Afa anquduhu li ghuslil janabah? Apakah harus aku menguraikannya? Apakah harus aku melepaskan ikatannya, melepaskan kepangannya untuk mandi junub? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak sama sekali. Innama yakfiki an tahdhi ala ra'siki thalatha hatayat. Akan tetapi cukup bagimu untuk tahdhi. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan al-hathya, apakah satu genggam telapak tangan atau dua genggam? Dua telapak tangan yang berisi air. Itu dituangkan di atas kepala. Engkau menuangkan di atas kepalamu thalatha hatayat. Tiga kali tuangan hathya. Tiga kali tuangan hathya di atas kepalamu. Thumma tufidhina alaikil ma'a fatathurin. Kemudian engkau membasahi seluruh tubuhmu dengan air, maka engkau pun telah menjadi suci. Engkau pun telah menjadi suci. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa apabila seorang wanita hendak mandi junub, maka tidak perlu dia melepaskan ikatan rambutnya atau gelungan rambutnya atau kepangan rambutnya, namun cukup dia menuangkan tiga kali di atas kepalanya, lalu kemudian setelah itu dia membasuh ke seluruh tubuhnya. Lalu bagaimana dengan mandi haid? Ya, di sini kata beliau, kalau dia seorang yang mandi yang menunjukkan tanda selesainya haid, maka wajib bagi dia, wajib bagi dia untuk melepaskan ikatan rambutnya. Dan ini termasuk permasalahan yang juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama, disebabkan karena adanya beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara zahir menunjukkan tidak ada perbedaan antara mandi junub dengan mandi haid. Ya, maka oleh karena itu terjadi perselisihan para ulama dalam permasalahan ini yang insyaallah taala akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang berikutnya. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله